I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Kandungan magnesium sulfat pada garam Inggris menghilangkan stres dan membuat tubuh santai. Orang dengan bentuk muka kotak cenderung agresif, ambisius, dan memiliki pikiran yang tajam, ahli dalam melakukan analisis dan kritis. Orang yang stres 3 kali lebih beresiko mengalami gigi copot dan 6 kali lebih beresiko mengalami gigi keropos. Fakta unik.